apa hukumnya menghajar seorang muslim lebih dari 3 hari? Karena anak melihat ada 2 orang yang dahulunya berteman, mungkin ada perselisihan, lalu mereka saling menghajar sampai jangka waktu yang lama. Mohon penjelasannya. Kalau karena urusan pribadi, maka tidak boleh melakukan hajar terhadap sesama muslim lebih dari 3 hari. Kalau terkait dengan urusan duniawi. Dan kata Nabi SAW, yang terbaik di antara keduanya adalah yang mendahului salam, yang mengajak baikan. Maka berlomba-lombalah untuk menjadi yang terbaik di antara keduanya. Jangan gengsi, jangan malu. Dia berhak untuk mendapatkan predikat sebagai yang terbaik di antara keduanya. Adapun ketika terkait dengan urusan agama, mungkin karena salah satunya melakukan kemaksiatan, maka boleh dihajar lebih dari 3 hari. Di antara dalilnya adalah kisah Ka'ab bin Malik bersama 2 orang sahabatnya yang tertinggal dalam sebuah peperangan tanpa udzur yang syar'i, maka dihajar oleh Nabi SAW sampai sekian lama, sampai beliau bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika ada maslahatnya, maka boleh lebih dari 3 hari sampai dia bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala dan meninggalkan kemaksiatannya.